Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hayya'a quluba ahibba'ihi bi husnil irtibati التعامل بسيدنا محمد وعنهم على تحقيق محبته وصلاة الله وسلامه على النبي المحبوب حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka husnal mu'amalati wal irtibati bi habibika sayyidina Muhammad warzuqna hubbah وحبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد واخشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan hati yang terus menerus sambung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis kita di setiap Ahad pagi adalah majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita semakin dekat dan semakin kenal, semakin tahu, agar kita semakin cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh seorang imam besar, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai kepada bab baru, bab tanafusi fi umuril akhirati, bab tentang berlomba-lomba di dalam urusan akhirat. Bab berlomba-lomba di dalam urusan akhirat. Wabil istikthari mimma yutabarraku bihi, dan memperbanyak untuk mendapatkan sesuatu yang penuh berkah, yang diberkahi, dan kita mengambil berkah dari sesuatu tersebut. Yuta barok, diambil berkah bihi, dengan sesuatu tersebut. Al-barokah dari Allah. Akan tiba ada sesuatu yang Allah jadikan sebab turunnya keberkahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. At-tanafus ini berlomba-lomba di dalam urusan akhirat. Bahkan dikatakan kalau urusan akhirat, urusan ibadah, makruh kalau kita mendahulukan orang lain sementara kita tertinggal. Dan hendaknya semua dari kita itu rindu untuk mendahului yang lainnya di dalam urusan akhirat, bukan urusan dunia. Jika ada orang bisa melakukan sholat 5 rakaat, kenapa aku tidak lebih dari itu? Karena aku ingin mendapatkan pangkat di hadapan Allah lebih tinggi dari dia. Dan dia lebih tahu, dan kita lebih tahu tentang kekurangan diri kita sendiri. Sehingga kita niati juga untuk menghapus Karena al-hasanat tudhib yudhibna sayiat, karena kebaikan itu akan menghapus kejahatan, kekurangan atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Jika ada orang bisa bersedekah dan infak dengan jumlah tertentu, kita harus berpikir, kok bisa dia? Secara penghasilan dia di bawahku, akan tapi kenapa dia bisa berbuat baik lebih dari aku? Kalau orang tidak ngerti makna tanafus, berlomba-lomba, dia tidak pernah merasa terkalahkan. Karena dia tidak merasa bersaing dan berlomba. Dan urusan kebaikan harus berlomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Melihat orang bersedekah sedikit atau banyak tidak pernah berpikir tentang dirinya. Di saat melihat orang lain bisa bersedekah dan dia bisa bersedekah lebih banyak, dia bersyukur, alhamdulillah aku bisa memberi lebih banyak dari dia. Akan tapi di saat melihat orang bersedekah lebih banyak dari dia, karena dia mati hatinya tidak merasa tersaingi, tidak pernah ingin bersaing dalam kebaikan di hadapan Allah. Dan kita harus tampil beda di hadapan Allah dan di hadapan Nabi SAW. Kita ingin dibanggakan. Kalau dibanggakan manusia rendah dan hina. Tapi dibanggakan manusia agung, Nabi Muhammad adalah dibanggakan oleh Allah. Dan Nabi berbangga dengan kita. Dalam banyak riwayat beliau berbangga dengan kita. Di antaranya Nabi pernah menyebutkan, fa'inni mubahin bikumul umama. Aku akan banggakan kalian di antara umat-umat terdahulu. Orang seperti apa yang dibanggakan oleh Nabi? Apakah orang banyak duitnya? Nabi tidak pernah berbangga dengan kekayaan. Akan tapi Nabi berbangga dengan umatnya yang bisa beramal baik, bermanfaat untuk sesama manusia, bermanfaat untuk yang lainnya. Maka dalam irama untuk kemanfaatan ilah, untuk manfaat untuk orang lain ilah, hendaknya kita ini berlomba-lomba. Fafidhalika. Wafidhalika di dalam kebaikan, di dalam urusan akhirat, di dalam urusan ridha Allah. Falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang-orang yang memang rindu untuk dibanggakan Nabi itu hendaknya segera berlomba-lomba. Kadang mendahulukan orang lain, bahkan mungkin dengan bahasa sombong, seolah-olah dia tidak butuh pahala lagi. Dengan bahasa, mau saya bagi kepada yang lainnya deh, jangan saya borong semuanya. Kalau borongan tuh beli jeruk, beli buah. Kalau pahala enggak ada istilah borong. Borong semuanya enggak apa-apa, itu kalau urusan pahala. Ada sebagian, oh, jangan dibeli semuanya deh. Misalnya ada satu lelang pahala ini. Misalnya pembelian tanah 100 meter. Per meternya 1 juta. Dia sih bayar 100 juta juga mampu. Cuman pakai bahasa sombong, nak. Saya ambil 10 aja deh, biar dibagi-bagi yang lainnya deh. Masa saya borong semuanya. Urusan akhirat gak usah pakai ngomong gitu. Bayari semuanya nanti. Kalau nanti yang lainnya biar berjuang di tempat yang lain, masih ada waktu. Tidak usah kita pakai ngomong bahasa itu. Beli aja 10 meter, selesai. Tidak usah pakai bahasa biar bagi-bagi yang lainnya. Ente mau bagi-bagi? Urusan kebaikan, hendaknya kita selalu untuk mendapatkan lebih banyak. Urusan kebaikan, al-ithar fil kurba, makruh kalau kita mendahulukan orang, bukan satu yang diharamkan, tapi makruh tidak diterpuji. Seolah-olah dia tidak butuh dengan kebaikan. Ya sudahlah, biar yang lain aja deh. Oh, tidak apa-apa. Apalagi kadang merendahkan. Ya ini biarinlah yang jarang-jarang sholat aja, biar sedekah dulu, kita malain ntar terakhir. Karena dia jago sholat. Dia ku ngaji ini. Biar yang lain aja deh, biar sedekah dulu, kan dia ibadahnya sedikit, biar ibadahnya sedekah. Waduh, sudah terlambat ngerendahkan orang lagi. Tidak. Selagi 100 meter saya bis, saya kenapa tidak? Urusannya saya ingin dibanggakan Nabi ini. Ada orang dibanggakan setahun sekali oleh Nabi, ada setiap bulan, ada setiap hari, ada setiap saat dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Nabi berbangga, ini loh umatku begini begini begini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ranking 1 dalam hal itu. Makanya berurutannya ada beliau, orang-orang mulia. Karena beliau bersedekah dengan seluruh hartanya waktu itu. Seluruh hartanya. Dan begitulah orang-orang yang pada zaman sahabat Nabi SAW pangkatnya tinggi. Semakin cepat di dalam berbuat kebaikan itu semakin gede pahalanya. 10 ribu hari ini lebih bagus daripada 1 juta esok hari. Karena lebih cepat, lebih maju, waktunya itu lebih besar pahalanya. Tidak usah tunda bulan depan. Enggak. Bulan depan aja yang gede. Enggak. Sekarang yang dikasih berapa? Sudahlah. Untuk fakir miskin, untuk perjuangan, untuk dakwah. Sebab kalau sekarang jelas kamu bayarkan, biarpun 10 ribu. Tapi besok ini belum tentu. Ada orang berhayalnya nanti. Jangan kalau yang 1 juta, yang 5 ribu saja tertunda 5 menit bisa jadi beli kue kok. Berubah. Apalagi yang gede pikirannya juga gede, macam-macam. Sampai diceritakan seorang soleh. Dalam tanafus, berlomba dalam kebaikan. Seorang soleh, dia paling menjaga kemakruhan. Tidak pernah mau berbicara di toilet. Kalau berada di toilet, diam. Menjaga akhlak-akhlak Nabi SAW. Tidak pernah berbicara di toilet. Karena makruh ngomong di toilet. Suatu ketika, berada di dalam toilet, lagi buang air besar, tiba-tiba memanggil anaknya, "Waladi, ya waladi, anakku sini, anakku. Kaget anaknya ini, sebab abahnya itu tidak pernah berbicara di kamar, di toilet. Apakah ada ular atau ada apa, atau kuncinya enggak bisa dibuka dan sebagainya. "Ada apa, abah? Ada apa, abah?" Tiba-tiba ayahandanya yang berada di dalam toilet berkata, "Nak, terlintas di benakku, aku ingin berbuat baik dengan uangku yang ada di sakuku itu, atau di bawah bantalku itu. Tolong cepat ambil sebelum aku keluar, berubah pikiranku." Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Apalagi tahun depan. Apalagi yang parah lagi apa? Mau dikembangkan dulu deh. Kalau sekarang saya cuma bisa sedekah 100 juta. Mau saya kembangkan dulu, nanti gede saya juga. Kelamaan nanti. Ya kalau untung bangkrut lagi. Urusan dengan Allah berlomba. Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya segera para perindu kemuliaan untuk berlomba-lomba. Jangan sampai diambil orang lain dalam kebaikan. Kalau urusan dunia, iya deh. Tetangga kita ngambil, oh ya mas silahkan kamu duluan saja deh. Cuman semuanya kebalik. Urusan akhirat ntar dulu. Tapi urusan dunia aku harus nomor satu. Doblinger. Wal istikthar ini, urusan akhirat. Harus, ayo semua kita sadar makna ini. Fastabil khairat maknanya berlomba-lomba. Tanpa menghalangi orang lain dalam berbuat baik. Sebab orang lain yang kita ajak pun ternyata pahalanya pun nyampe kepada kita. Berbuatlah anda. Beritahu orang lain, tapi tetap kalau bisa anda di nomor satu. Jangan sampai anda sebagai penyeru saja, yang lain sudah pada bersedekah, anda ketinggalan. Ini. Orang sadar bersedekah. Dikhawatirkan ilmunya ilmu yang tidak manfaat. Ilmunya tidak manfaat, ilmunya untuk orang lain. Berusaha menyampaikan kepada saudara kita, kemudian setelah itu kita memulai dalam kebaikan. Sampai dikatakan suatu ketika Imam Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib mendapatkan permintaan Imam Hasan atau Imam Hasan Basri, salah satu dari Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin kalau berbicara itu langsung didengar oleh orang. Permintaan dari budak-budak zaman itu agar Imam Ali Zainal Abidin banyak berbicara tentang keutamaan memerdekakan budak. Dan memang ada anjuran dari Nabi untuk memerdekakan budak. Mintanya Jumat depan, Imam tolong sampaikan tentang memerdekakan budak agar kami segera dibebaskan. Diberdekakan. Di hari yang sudah ditentukan, hari Jumat, enggak ceramah tentang budak. Jumat berikutnya Imam Ali juga tidak bicara tentang budak. Sampai 1 tahun. Baru tahun berikutnya itu baru ngomong masalah perbudakan. Ramai orang itu setelah itu memerdekakan budak. Budak-budak yang sudah dimerdekakan baru datang kepada Imam Ali. "Ya Imam Ali, coba antum ngomong dari dulu, kan saya sudah merdeka tahun yang lalu. Tapi kenapa antum kok tidak ngomong-ngomong? Saya tunggu-tunggu setiap khutbah Jumat, saya tunggu kok Imam Ali tidak ngomong masalah budak dimerdekakan, keutamaan memerdekakan budak." Siapnya Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, apa jawaban beliau? Jawabannya adalah, di saat kamu minta kepadaku untuk memerdekakan budak, untuk berbicara, berceramah tentang keutamaan memerdekakan budak, aku tidak punya budak. Dan aku belum bisa memberikan contoh. Kalau aku belum bisa memberikan contoh, khawatir masuk ilmu yang kurang manfaat, sehingga tidak didengar oleh orang. Baru kemarin itu saya bisa beli budak, lalu saya memerdekakan, makanya besoknya aku khutbah tentang perbudakan. Dan memang begitulah cara mengajak itu hendaknya. Kita pun jangan sampai tertinggal dari rombongan kemuliaan. Sekecil apapun karena mampunya kita kecil. Kemudian setelah itu semua yang kita ajak, makanya kami selalu mengajak pada pejuang-pejuang yang sudah bergabung dengan kami di sini. Jangan ragu untuk membawa siapapun. Anda sudah berjuang, tapi jangan merasa cukup dengan apa yang Anda lakukan. Kalau dibanding dengan karunia Allah kepada yang lainnya, teramat besar di luar sana. Makanya Anda yang sudah berjuang, bawa orang lain, bawa orang lain, bawa orang lain, agar semakin besar perjuangan itu. Dan itu terjadi di sini. Satu orang membawa berapa orang untuk ikut berjuang di sini. Dan jangan kalah, Anda diajak hari ini, besok Anda harus sudah mengajak di dalam perjuangan. Anda diajak lalu Anda berbuat baik, setelah itu Anda mengajak, sempurna. Kemuliaan Anda. Dan setiap bertambah pejuang-pejuang di bawah Anda, ini multi-level marketing yang sesungguhnya, bukan khayal. Kalau dengan Allah, sesungguhnya multi-level marketingnya. Orang yang kita ajak, pahalanya akan nyampe kepada kita. Dan pahalanya nyampe kepadanya secara utuh. Secara tidak langsung akan terangkat pangkat kita di hadapan Allah, di hadapan Nabi SAW. Babidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya kita berlomba di dalam urusan kebaikan. Jangan menunda. Pokoknya jangan sekali ngomong biar orang lain dulu deh. Enggak, saya. Kalau orang lain ngomong kok diambil semuanya. Wah, saya pengen selamat sebenarnya. Harta saya pengen selamat. Ya bagi-bagi dong yang lain. Oh, kalau kamu pengen yang lainnya, ada program dakwah yang lainnya, masih ada itu. Bukan urusan pembangunan pondok dok, masih banyak yang lainnya. Pondok Al-Bajah juga enggak satu kok kan gitu. Jadi masih banyak program dakwah itu. Jadi kak, jangan sok sudah kebanyakan pahala, bagi-bagi deh yang lainnya. Sering kita dengar kayak begitu. Cuman kita enggak enak mengingatkan secara langsung itu. Sekarang kita ingatkan secara langsung biar sadar bahwa tidak seperti itu. Dalam kebaikan aku yang harus mengambilnya. Tapi urusan masalah dunia, siapa saja deh yang duluan boleh deh. Wa bil istikthari mimma yutabarrak bihi, dan memperbanyak sesuatu yang menjadikan sebab berkah diberikan kepada kita. Allah memberikan keberkahan melalui hujan turun. Makanya Nabi, kalau ada hujan turun, pertama kali hujan turun, bukan di musim hujan turun, setiap ada hujan awal itu, disunahkan kita untuk mengeluarkan anggota tubuh kita, untuk ta'arud, untuk menghadang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak keberkahan-keberkahan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang mulia. Disebutkan dalam hadis yang pertama 570. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bi syarabin fa syariba minhu. Allah. Sayyidina Muhammad meminum air. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengambil satu minuman diminum oleh beliau. Wa an yaminihi hulamun. Di sebelah kanannya ada seorang anak. Ada anak. Wa an yaminihi hulamun, di sebelah kanannya anak, yaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Anak kecil. Sayyidina Abdullah bin anak muda, anak Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Wa an yasarihi al-asyakh. Di kirinya adalah orang-orang tua. Orang tua. Faqala lil hulami. Bertanyalah Rasulullah, ya hulam. Bertanya kepada anak muda tadi. Ata'dhan li an u'tiya haula. Boleh aku berikan kepada ini, sebab haknya diberikan kepada yang kanan dulu. Sunnahan Nabi memberikan di kanannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ngerti, saya dapat duluan, tempat saya di kanannya Nabi. Coba Nabi menawarkan bertanya, apakah kau mengizinkan jika aku beri yang tua-tua ini? Dan orang tua lebih didahulukan, seharusnya juga begitu. Kesunahannya seperti itu. Di kanan mestinya didahulukan, jadi ada semacam pertemanan yang didahulukan, yang di kanan atau yang tua. Di kanannya anak kecil, tapi di kirinya anak orang tua. Di kanannya hendaknya didahulukan, di kirinya karena tua hendaknya didahulukan. Lalu Rasulullah minta izin kepada yang kecil. Apakah kamu izinkan jika air ini aku berikan kepada yang ada di kananmu? Di sini ada Sayyidina Abu Bakar dan yang lainnya. Waqala al-hulam, maka anak kecil Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, la wallahi, jangan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la uthiru binasibi, aku tidak akan mengutamakan, tidak akan memberikan jatahku ini, minka darimu ahad dan kepada siapapun. Seolah-olah kok lagi rebutan sesuatu, rebutan dunia. Fatallahu Rasulullah fi yadi, kemudian Nabi memberikan ke tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadis muttafaqun alaihi. Apa yang difahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas? Yang difahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah bekasnya Nabi SAW ada keberkahan. Bukan air, air banyak, air zam-zam mengalir setiap saat. Tetapi ini sambung, ada keberkahan dengan Nabi. Wah, jangan dong ya Rasulullah, ini jatah saya ini. Kalau urusan duit, harta, enggak mau Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sudah terbiasa dengan hidup sederhana. Tapi ini bermasalah adalah sesuatu yang dari Nabi, diberi oleh Nabi, menyentuh bibirnya Nabi. Kenal ludahnya Nabi SAW. Ini isyarat dari Imam Nawawi dimasukkan bab mengambil keberkahan. Dan ini ada hamba-hamba yang semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka itu. Kalau sudah urusan keberkahan ini betul-betul telah membatasi dengan keberkahan-keberkahan yang luar biasa besar. Sesaat mengatakan enggak boleh syirik dan sebagainya. Na'udzubillah. Bid'ah. Peninggalan Nabi SAW. Akhirnya diberikan ke tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dari riwayat ini, sesuai dengan judul, ada keberkahan dari bekas minum Nabi SAW. Bahkan dalam banyak riwayat, ahadis sahihah, sesaat Imam Bukhari meriwayatkan, sesaat Imam Muslim meriwayatkan. Makanya, sungguh kasihan kita doakan. Ada sebagian hamba Allah yang hatinya itu memang terjauhkan dari Nabi, kalaupun mengaku dekat dengan Nabi hanya dengan lesan dan akalnya saja, tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi SAW. Pengingkaran tentang kemuliaan zatnya Nabi SAW dan keberkahan tentang zatnya Nabi SAW. Dan matanya tertutup, mata hatinya tertutup dengan kisah-kisah keberkahan Nabi SAW. Yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat mulia Nabi SAW. Seolah-olah mengambil keberkahan. Berkah Nabi itu kalau waktu hidup saja. Dan berkah Nabi adalah karena doa-doanya saja. Enggak ada apa-apanya. Subhanallah, innalillah. Ini hadis meriwayatkan yang demikian itu. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai merebut yang namanya air tersebut karena ada Nabi? Kalau air itu karena zatnya air, itu urusan dunia. Sayyidina Abdullah bin Abbas sangat ngerti urusan dunia, tidak butuh urusan dunia. Dalam cerita yang lain, bagaimana para sahabat Nabi mementingkan yang lainnya. Dalam sebuah peperangan, sakit, haus, ada segelas air. Tidak mau meminum karena melihat tetangganya itu mau mati. Apa teman yang di sampingnya mau mati. Diberikan kepada sebelahnya. Sebelahnya melihat di kanan lagi. Di kanannya juga butuh. Sampai di ujung orang yang ketujuh atau kedelapan sana. Yang pertama sudah meninggal. Dikembalikan lagi sudah mati semuanya. Mementingkan orang lain karena urusan dunia, that urusan minum. Tapi bukan urusan minumnya yang diinginkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi bekasnya Nabi SAW. Naudzubillah. Ada hamba yang kalau sudah berbicara tentang keberkahan sampai subhanallah, anehnya dan luar biasa. Hadis ini, seorang pensyarah hadis yang katanya seorang imam ulama besar dari Saudi saat ini. Ada sebuah kitab syarah Riyadhus Shalihin. Hadis ini tidak disarai sama sekali. Ajib. Enggak mau mensyarahi hadis ini karena ada masalah keberkahan ini. Dilupakan, tidak disyarahi. Saya buka, mungkin ini kurang dan sebagainya. Saya lihat cetakan yang lainnya, tidak disyarahi. Dilupakan. Seolah-olah tidak ada hadis ini. Jadi membicara tentang masalah berlomba-lomba, setelah itu selesai. Tidak berbicara tentang nas hadis, lafaz hadis. Ada apa itu semuanya? kok begitu benci betul kalau sudah mendengar peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak tahu dalam hadis sahih Ummu Salamah menyimpan rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam botol. Hadis sahih kalau ada orang sakit dikirim kepada Ummu Salamah, anakku sakit, Ummu Salamah memasukkan air ke dalam botolnya yang ada rambutnya Nabi dan dikocok-kocok begitu, kemudian dikeluarkan dan diminum menjadi sebab kesembuhan. Imam Muslim meriwayatkan kisah Sayyidah Asma binti Abi Bakar tentang jumbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih Muslim tentang jumbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah wafat, jumbah. Kata Sayyidah Aisyah, hadi jubbatu Rasul. Ini jubahnya Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Asma. Qabadatu Aisyah, dulu dipegang oleh Siti Aisyah. Waktu Aisyah wafat, qabadtuha, aku pegang. Wa inni ughassiluha. Aku cuci. Yustashfa biha limardana, untuk jadi obat untuk yang sakit dari kami. Dan kisah bagaimana Nabi Muhammad setelah tahallul membagi rambut-rambutnya untuk apa? Dan hadis sahih, Sayyidina Bilal melihat Nabi Muhammad SAW berwudu, diambil air wudu, yabtadiruna fi wadu'i SAW, hadis sahih. Berebut mengambil air wudu, sampai yang enggak dapat dari tangannya langsung Nabi, memegang tangan sahabatnya yang basah untuk diusapkan. Dan masalah dahak Nabi, matara khomanu khomatan, hadis sahih lagi. Illa wasaqatat fi kafi rajulun minhum faddalaka biwajahu. Tidak ada yang dahak jatuh kecuali sudah ditangkap sahabat Nabi, diusapkan di wajahnya. Ada apa itu semuanya? Mengatakan itu masih hidup. Baik itu yang waktu Nabi Muhammad hidup. Yang wafat adalah tentang rambut Nabi, tentang jumbah Nabi. Peninggalan-peninggalan Nabi SAW. Karena pernah disentuh tangan mulia Nabi SAW. Akan tapi hamba yang diuji oleh Allah. Nah, untuk bila ujian yang paling berat adalah bukan di saat uangmu hilang, akan tapi di saat hatimu jauh dari Nabi SAW. Tidak tahu kenapa. Kalau bicara tentang keberkahan tentang Nabi Muhammad SAW, kalimatnya macam-macam. Saya lihat waktu kita lihat, coba biasanya kalau sudah dunia internet kan kotor betul itu. Bagaimana komentar kepada orang-orang yang berbicara tentang keberkahan Nabi SAW? Sesaat bid'ah, sesaat syirik, sesaat ini. Bagaimana para sahabat Nabi syirik waktu datang kepada Ummu Salamah minta air yang untuk dicampur dengan rambutnya Nabi SAW? Nabi sudah wafat. Tentang jubah Nabi SAW. Paling tidak makna kecintaan itu ada di mana? Kalau engkau tidak mengambil keberkahan dari Nabi, tentu ada hubungannya karena tidak ada kecintaan di dalam hatimu. Tidak usah mengaku-ngaku. Sahabat Nabi beri contoh yang baik. Dan muncul pengagungan dan sebagainya. Sampai kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini Masya Allah luar biasa. Suatu ketika jalan bersama Rasulullah sudah wafat. Berjalan di gang kota Madinah. Zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab. Di saat seperti itu, di gang kota Madinah itu Sayyidina Abdullah ibn Abbas melihat ada sesuatu yang kurang. Biasanya kalau ada pohon ditebang atau apa itu mesti ada janggal begitu. Apa yang kurang ya? Kok ada yang janggal? Saya selihat ini, ada yang kurang. Diperhatikan kiri kanan, oh baru sadar. Bahasanya ada talang di kota Madinah itu yang jorok itu kelihatan gitu. Sudah enggak ada itu talang. Lalu bertanya kepada orang yang ada di kiri kanan tempat tersebut, siapa yang tahu, siapa yang menurunkan talang ini? Ada di mana talang ini? Kata saya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian orang yang ada di situ bercerita, oh yang menurunkan adalah Umar bin Khattab, khalifah. Karena untuk menata kerapian kota. Biar Madinah rapi ini, ya, talang yang menjorok ini diturunin. Umar bin Khattab? Iya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, khalifah Umar bin Khattab. Langsung kembali kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar adalah khalifah. Abdullah bin Abbas tidak akan datang ke khalifah kecuali hajat urusan agama. Mengetuk pintu Sayyidina Umar bin Khattab, assalamualaikum, dengan ketukan yang lebih keras, tidak seperti biasanya. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab, tentu ada sesuatu yang berat ini. Kalau sampai Abdullah bin Abbas mengetuk rumahku. Bukan main-main, Abdullah bin Abbas adalah ulama gede. Pantang datang ke rumahnya khalifah, biarpun soleh. kecuali ada hajat urusan agama atau urusan Islam. Sayyidina Umar pun bergegas mendengar suara Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada apa wahai putra paman Rasulullah? Ada apa Abdullah bin Abbas? Ada sesuatu yang penting. Iya khalifah, sesuatu yang sangat penting. Apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Aku mau bertanya, apakah betul engkau yang menurunkan talang yang ada di pojok kota Madinah? Tarik nafas Khalifah Umar. Ya Abdullah bin Abbas, aku kira ada apa? Urusan talang. Hah? Kamu ngetok pintu rumahku, aku pikir ada sesuatu yang besar, tak tanya urusan talang. Iya memangnya kenapa itu talang kurang bagus, makanya mengganggu pemandangan kota, maka aku turunkan. Menitik air mata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Khalifah, apakah kamu tidak tahu bahwasanya yang memasang talang itu adalah Rasulullah? Kaget Sayyidina Umar. Benarkah yang memasang adalah Rasulullah? Iya, aku yang membantu untuk memasangnya ya Khalifah. Oh, kalau begitu talang itu akan aku kembalikan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina, anak Sayyidina Abdullah bin Abbas dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke tempat penyimpanan barang-barang gudang. Dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah bin Abbas menawarkan, ya Khalifah, tidak pantas Khalifah yang membawa. Biar aku yang membawa. Oh tidak. Biar aku sendiri yang membawa talang ini sampai ke tempatnya. Sampai di tempatnya, tempat dicabutnya talang tersebut, Sayyidina Umar menyuruh Abdullah bin Abbas untuk membantu untuk pasangnya. Bantu Abdullah bin Abbas kau pasang. Di saat disuruh begitu, Sayyidina Abdullah bin Abbas bukan langsung memasang, tapi malah pergi. Ditanya oleh Khalifah Umar, Abdullah bin Abbas, kau tak dengar perintahku? Ayo bantu aku untuk masang talang ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Khalifah, tempatnya tinggi, aku harus pinjam tangga dulu kepada tetangga. Ya Abdullah bin Abbas, tidak perlu pakai tangga, akan tapi injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani nurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahami makna ini. Bagaimana keadaan Saudi hari ini? Tidak ada peninggalan Nabi Muhammad yang bisa kita lihat. Kalau alasan masalah keindahan, sangat indah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat lain berindah akan tapi untuk peninggalan Nabi Muhammad tolong diabadikan, mestinya begitu. Sampai Sayyidina Imam Hasan Basri berkata, kalau seandainya itu pada zamannya Imam Hasan Basri, beliau tabi'in setelah sahabat Nabi. Masih awal dari masa kenabian. Imam Hasan Basri berkata, kalau seandainya umat ini kelak bisa melihat rumah Nabi Muhammad ini, niscaya cukup melihat rumah ini, mereka akan belajar tentang tawadhu, mereka belajar tentang hidup sederhana, belajar qanaah, nerima apa adanya. Hanya melihat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang luar biasa. Akan tapi ada di mana itu semuanya? Mereka mendatangkan hujah, menunjukkan kalau mereka tidak senang hujah tentang Sayyidina Umar memotong tentang pohon yang digunakan untuk tempat bai'at dan sebagainya, itu takut syirik dan sebagainya. Pemotongan pohon itu ada penjelasannya sendiri ini. Na'udzubillah, ada sekelompok hamba-hamba semacam itu. Kita tidak mengkultuskan Nabi Muhammad, mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi, tidak. Akan tapi kisah-kisah semacam ini. Tentang hadis sahih, tentang wudhu Nabi, tentang dahak Nabi, tentang rambut Nabi, tentang jubah Nabi. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar menapak tilas perjalanannya ke Madinah, melewati tempat di mana Nabi melewati tempat tersebut, dan Nabi beristirahat, Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan sholat di tempat tersebut. Akan tapi begitulah kalau sudah hati tertutup. Keberkahan, ada keberkahan. Dari rambut Nabi ada keberkahan. Dan itu akan berkembang terus. Sesaat membatasi lagi. Keberkahan hanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hidup. Setelah mati tidak ada. Innalillah. Berarti ini para sahabat Nabi pada tidak benar semuanya, kan begitu? Yang lebih hebat tuh orang akhir zaman tuh. Ummu Salamah salah, Sayyidah Asma salah, Sayyidina Abdullah bin Abbas salah. Wah, hebat benar. Kayaknya dia pengen jadi nabi ini orang akhir zaman ini. Innalillah. Hadis sahih, tidak bisa kita. Mana ada peninggalan-peninggalan yang diabadikan pada zaman Nabi SAW? Peninggalan pada zaman Nabi tidak ada. Hilang semuanya. Banyak dibawa di Turki sana dulu. Waktu Daulah Uthmaniyah. Daulah Uthmaniyah adalah Daulah Uthmaniyah pada masa itu. Karena itu sebuah daulah yang mewakili adalah akidah yang benar. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dengan manhaj ahli tasawuf. Menyelamatkan ini. Alhamdulillah masih ada yang tersisa di Turki sana. Peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada di sana, bubar semuanya, hilang semuanya. Semoga Allah menjaga hati kita. Ya, ini adalah problem akhir zaman ini. Sehingga Nabi Muhammad jadi rendah, remeh. Nabi tidak akan remeh, tidak akan rendah. Nabi mulia. Jika kau rendah dengan Nabi dengan cara-caramu, maka katailah Nabi tidak akan rendah. Nabi Allah tetap akan mengangkat sebagian hambanya untuk menjadi mulia dengan memuliakan Nabi. Dan semoga Allah menggolongkan kita termasuk orang yang terus menyanjung Nabi, faham kemuliaan Nabi, keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tallahu ba Nabi ta'al musannadi, tak dengan tak yang bertitik dua. Fa'ai wadahu, meletakkan. Wa hadzal hulam wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bercerita, baina ayyubu alaihi salamu yaghtasilu Uryana, suatu ketika Sayyidina Ayyub lagi mandi. Uryana tidak memakai baju. Dari sini diambil faedah bahwasanya mandi selagi tempatnya tertutup di kamar mandi, boleh kita membuka baju. Tidak telanjang bulat. Telanjang bulat diperkenankan asalkan tidak terlihat dari tempat lain. Di saat dia sendirian. Cuman tetap lebih baik adalah tetap ditutup antara pusat dengan lutut. Biarpun sendirian, itu akhlak yang mulia. Nabi Ayyub mandi dalam keadaan telanjang, tapi sendirian. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Fakhra alihi jaradun min dahab. Kemudian di saat seperti itu ada yang jatuh dari langit. Belalang, tapi warna keemasan. Menarik. Atau emas. Faja'al Ayyubu yathi fi thawbihi. Kemudian Sayyidina Ayyub itu mengambil dari bajunya yang diambil. Diambil, dikumpulin. Kayak orang tamak begitu. Fanadahu Rabbuhu, kemudian Allah menyeru kepada Sayyidina Ayyub. Ya Ayyub, wahai Ayyub. Alam akun aghnaituka amma tara. Apakah aku belum memberikan kepadamu kecukupan? Apakah aku belum memberikan kecukupan kepadamu? Kau sampai di saat aku turunkan begitu, kau seperti orang yang rakus begitu. Amma taro, dari apa yang kau lihat? Apakah apa yang selama ini aku berikan kepadamu, kamu tidak puas sehingga kami masih butuh kamu dengan ini? Qala bala. Ya Allah, benar apa yang kau sampaikan, apa yang kau serukan. Aku sudah merasa cukup ya Allah. Wa izzatika, akan demi kemuliaanmu ya Allah. Walakin la ghinabi an barakatika. Akan tapi, aku tidak akan merasa cukup dengan keberkahan darimu. Karena ini adalah bukan pemberian dari siapa-siapa. Bukan orang yang beri, akan tapi dari langit ini. Sehingga diambil faedah dari ini, dan juga ada diriwayat dari riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya di saat ada turun hujan, mungkin kita di kendaraan, tolong keluarkan tanganmu sedikit saja, itu keberkahan turun. Nabi, atau membuka bajunya bagi kaum pria dan membuka aurat yang tidak boleh terlihat. Ta'arud. Maka dihimbau kita untuk selalu menghadang keberkahan yang Allah turunkan. Hujan-hujanan waktu musim hujan. Hujan pertama turun. Maksudnya hujan pertama itu ada yang memaknai di saat yang pertama kali musim kemarau, kemudian musim hujan. Iya. Sebagian memaknai tidak. Pertama kali hujan turun begitu, itu ada keberkahan. Bahkan yang sebagian mengatakan tidak harus pertama kali hujan turun. Yang penting kalau ada hujan, cobalah jasadmu sedikit saja, biarpun tanganmu itu, untuk menghadang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari, hadis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, digabungkan oleh Imam Nawawi dua hadis ini, artinya apa? Semua yang di situ ada diduga ada keberkahan, maka kamu jangan merasa cukup. keberkahan-keberkahan. Dan nanti akan berkembang bagaimana ngambil berkah dari orang soleh. Minta doa dari orang soleh, ya minta doa. Bukan keberkahan. Dari atharnya solehin. Sehingga di kalangan tradisi orang-orang, para santri-santri dahulu, bekas makan seorang guru dan sebagainya, atau makan bersama, ada keberkahan di situ. Terus, karena ini semua sambung kepada orang yang sebelumnya sampai Nabi SAW. Ini juga pembahasan khusus nanti. Nanti akan digabungkan pembahasan tentang mengambil berkah dari Nabi, berkah Allah melalui Nabi di saat Nabi hidup, mengambil berkah dari Allah melalui Nabi di saat Nabi sudah wafat. Dengan apa? Dengan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW, baik itu sambung hissi atau sambung maknawi. Baik itu sambung secara lahir atau sambung secara batin. Sambung secara lahir adalah, jubah yang menempel jasad Nabi SAW. Sambung secara batin adalah seorang soleh. Kesolehannya adalah sambung dengan Nabi SAW. Maka kenapa kita cium tangannya orang soleh? Ada keberkahan di situ. Bukan keberkahan dari datnya orang soleh tersebut. Akan tapi karena kesolehannya itu yang menjadikan dia sambung dengan Nabi SAW. Siapapun dia karena kesolehannya. Karena ada kesolehan. Begitu sebaliknya kalau kita tawadhu dengan orang karena kekayaannya, enggak ada keberkahan di situ. Karena jabatannya, enggak ada keberkahannya. Bahkan thulutsa dinihi, 2/3 iman itu akan hilang kalau seseorang itu patuh tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya. Akan tapi kalau ada orang kaya orang kaya soleh, orang kaya baik, atau seorang pemimpin baik, ya kita cium tangannya. Kalau seandainya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz datang ke sini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, khalifah tak cium tangannya. Sultan Muhammad Al-Fatih datang, saya cium tangannya. Pedagang, saudagar kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tak cium tangannya, karena kesolehannya. Karena di situ, kesolehan batinnya sambung dengan Nabi, ada keberkahan di orang ini. Sehingga di sini akan mengembang pembahasan, mengambil berkah dari orang soleh, yang diduga soleh. Dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan nanti ada riwayat-riwayat sampai Masya Allah, sesuatu yang ditinggal Nabi apapun, termasuk diinjak Nabi, rumah tempat di Nabi, sampai. Ini pembahasan yang panjang, akan tapi akan tertutup. Jangankan urusan ngambil berkah dari orang soleh, berkah dari Nabi saya sudah ditutup. Oleh sebagian orang tadi yang tertutup hatinya. Dia buta dengan puluhan hadis tentang bagaimana para sahabat Nabi ngambil berkah dari Nabi SAW. Para ulama mengambil keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan bahwasanya di sini adalah kisah tentang Sayyidina Ayyub alaihi salam dihubungkan dengan sebelumnya, menunjukkan bahwasanya hendaknya kita tidak boleh merasa cukup dengan keberkahan. Selalu rindu untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga kita temukan orang-orang soleh itu. Setiap masjid ada keberkahan sendiri. Pindahlah ke masjid untuk melakukan sholat. Bukan sekedar untuk tahiyatul masjid. Akan tapi di tempat itu ada keberkahan. Dan tempatnya orang soleh sendiri ada keberkahan. Kalau tidak ada keberkahan, tidak akan disebutkan kisah Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Siti Maryam itu adalah dirawat oleh paman beliau, Sayyidina Zakaria. Wakafalihaz Zakaria. Sayyidina Zakaria merawat Siti Maryam. Diletakkan tempat ibadah. Sayyidina Zakaria tidak punya anak. Ternyata Siti Maryam itu punya keistimewaan. Sampai Sayyidina Zakaria yang Nabi pun terkagum dengan Siti Maryam yang bukan Nabi. Karena di tempat Siti Maryam itu ada buah-buahan. Musim dingin ada di musim panas. Buah musim panas ada di musim dingin. Sampai anna laki hada, dari mana kau dapat ini wahai Maryam? Dijawab oleh Siti Maryam, dari Allah. Wah, ini Maryam bukan orang main-main, orang soleh. Akhirnya Sayyidina Zakaria di saat Siti Maryam tidak ada, menempati tempat ibadahnya Siti Maryam. Huna, disitulah Sayyidina Zakaria memohon kepada Allah dalam ayat selanjutnya. Untuk diberi oleh Allah karunia putra. Maka keberkahan dari tempat yang pernah ditempati Siti Maryam ini, karena sudah biasa malaikat rahmat turun. Semua yang dipegang Nabi ya bersama, itulah malaikat dulu turun kepada Nabi. Sesuatu itu dipegang oleh Nabi SAW. Dan begitu seterusnya. Tempat yang pernah diduduki Nabi ada keberkahan. Karena Nabi akan diliputi oleh rahmat dan diliputi oleh malaikat rahmat. Maka semua yang sambung kepada Nabi menjadi seperti itu. Itu pembaca barannya. tanpa penjabaran ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari sahabat Nabi dan dari para tabiin melakukan itu semuanya. Adapun masalah berkah ambil berkah dari sesama orang yang ini orang soleh, ada kisah Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal dengan Imam Syafi'i. Dia ceritakan waktu itu Imam Syafi'i bermimpi. Bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam mimpi itu menitip salam. Kemudian Imam Syafi'i menyuruh salah satu santrinya untuk datang kepada Imam Ahmad, sampaikan kepada Imam Ahmad salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, orang-orang saleh itu mimpi. Imam Ahmad disalami oleh Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya. Sampai Imam Syafi'i ketemu Rasulullah dalam mimpinya, dititipi salam untuk menyampaikan salam kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i langsung tambah kagum dengan muridnya ini. Luar biasa Ahmad itu. Dia memang muridku. Akan tapi ternyata Nabi Muhammad titip salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dititipi salam, tambah kagum kepada gurunya. Aku cuma disalami, tapi Imam Syafi'i ditemui. Loh. Saking begitu gembiranya Imam Ahmad bin Hanbal, memberikan bajunya kepada orang yang menitip, yang menyampaikan salamnya. Kembali kepada Imam Syafi'i, Imam sudah aku sampaikan, dan Imam Ahmad mengatakan, alaika ala Syafi'i wa ala Rasulillahi salam. Kepadamu yang membawa, dan kepada Imam Syafi'i, dan juga kepada Rasulullah salam. Salam balik maksudnya gitu. Kemudian aku diberi hadiah baju ini. Kata Imam Syafi'i, baju itu diambil min hizanati au min ala badanihi. Diambil dari lemarinya atau dipakai? Dipakai langsung dilepas, Imam. Oh, dipakai langsung dilepas. Sini, diambil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian ditaruh dicelup di air, dan air itu dijadikan terus ditambah-tambah untuk diambil keberkahan. Karena apa? Khusnudzon kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Ambil keberkahan dan ada. Cuman biasanya itu orang-orang yang aneh itu, kalau ada cerita tapi itu langsung katakan, cerita itu enggak sahih, seenaknya sendiri. Tapi giliran ketemu hadis sahih, bingung nanti sebetulnya dia. Hadis-hadis sahih, Bukhari Muslim riwayatkan tadi, tidak tahu. Memang seenaknya sendiri, ya biarkan orang seenaknya sendiri. Jadi ngambil keberkahan ini adalah tanda ketawaduan kita. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya sesuatu itu bermanfaat dari zatnya, tidak. Semuanya akan menjadi bermanfaat, karena Allah yang memberikan kemanfaat kepada sesuatu tersebut. Baik, ini saja, semoga Allah menjadikan kita rindu keberkahan Allah. Dan mendapatkan keberkahan dari Allah melalui orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama, para salihin, para guru-guru mulia, dan juga orang tua kita, dan juga anak-anak soleh kita semuanya, dan juga amal soleh kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Suara yang kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian dan solihin yang telah beliau jelaskan. Semoga nasihat ataupun hikmah-hikmah yang beliau sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin semuanya, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk saatnya kita masuki bagian tanya-jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan, dan juga kami memberikan kesempatan kepada para pendengar dan juga para pemirsa. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kami, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui laman Facebook kami di www.facebook.com/buyayahya.albaja atau melalui laman telepon di nomor telepon 0231-830-8929 dengan password Albaja TV Radioku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah bapak-bapak dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yahya, kami akan menanyakan tentang masalah torekoh Bu Yahya. Ada suatu tokoh ataupun ulama yang mewiridkan torekoh Tijaniyah. Ulama tersebut yang mengamalkan torekoh Tijaniyah oleh ulama-ulama yang lain ataupun sekelompok ulama yang lain, bahwa torekoh tersebut katanya torekoh ajaran sesat. Kemudian saya ingin menanyakan bahwa bagaimana caranya untuk melaksanakan torekoh yang bisa dilaksanakan oleh kami yang seorang yang awam ataupun bodoh. Mohon penjelasan agar supaya kita ini, apakah melaksanakan torekoh tersebut hukumnya wajib ataupun bagaimana, mohon penjelasan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu, satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Buya, bertanya. Kalau di Indonesia itu ada budaya yang namanya sungkeman. Ada yang mengatakan sungkeman itu haram katanya. Jadi orang yang lebih muda sungkem kepada orang yang lebih tua, kakak, misalnya ibu, bapak, dan lain sebagainya. Katanya ada yang mengatakan itu haram sama dengan bersujud. Apakah itu benar, Buya? Terus yang kedua, ada titipan. Buya, saya sering melihat ada orang yang mengolah ikan itu misalnya lobster. Lobster itu misalnya dia itu diolahnya tuh Buya, jadi dia enggak dimatiin dulu, jadi dia tuh langsung digodok di air panas gitu tuh. Jadi yang hidup langsung digodok itu di air. Itu sebenarnya hukumnya kayak gimana? Jadi ikannya enggak dimatiin dulu. Jadi dia mati setelah digodok gitu Buya, lalu dimakan. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kau torekoh. Torekoh tijaniyah adalah torekoh yang dianggap Sayyid Ahmad At-Tijani adalah seorang sufi besar dan beliau adalah ahli usul. Dan torekoh tijaniyah adalah tidak beda dengan torekoh yang lainnya. Ada torekoh Al-Qadiriyah, ada torekoh Naqsyabandiyah, ada torekoh Rifa'iyah, ada tarekah Alawiyah. Tarekah-tarekah itu semua adalah mengajak kita untuk sambung kepada Allah melalui seorang guru yang soleh. Permasalahan tarekah itu bukan di dalam guru-guru tarekah tersebut, pendiri-pendiri tarekah. Akan tapi punya masalah besar di penyambung-penyambung yang ngaku guru tarekah. Menambah, mengurangi, berdusta. Kata Imam Asy-Syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengomentari tentang tarekah yang ada di negeri Syam sana. Guru tarekah di sana itu jadi murid saja enggak pantas. Ada sebagian guru tarekah di sana hanya karena bapaknya mati langsung pakai sorban kemudian ngaku guru tarekah. Suruh geleng-geleng, la ilaha illallah. Tidak tahu di negeri kita ada, tidak, atau lebih banyak lagi. Sebab guru tarekah itu harus ayakuna liman bifuru isyariati. Orang alim, tidak mungkin dia jadi guru tarekah kecuali alim. Hanya mewarisi bapaknya meninggal dunia. Karena ini kayak kerajaan juga, tarekah itu. Sebab syekhul ilim, syekhul tarekah lebih disenangi daripada syekhul ilim. Sebab kalau guru tarekah itu banyak yang kerumunin, lebih banyak yang kerumunin daripada guru ilmu. Biarpun berdusta itu guru tarekah. Di rumahnya tidak menampilkan, menegakkan syariat. Mana tarekah yang demikian itu? Dia sendiri mengendekkan syariat. Ini komentar Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Lalu kita kembali ke Indonesia Raya ini. Wah, kalau Indonesia itu sudah ada rayanya itu, insya Allah lebih gede lagi permasalahannya. Guru-guru tarekah. Sesaat kita melihat di rumahnya ada banyak, semoga Allah mengampuni dan mengatakan. Tapi banyak mendusta yang dikatakan oleh dalam dunia tasawuf qutta'ut trik. Pembegal-pembegal. Seolah-olah ngajak orang kepada Allah atau dia tidak sampai. Dia tidak sampai kepada Allah. Guru tarekah warisan. Enggak. Ada di situ ada. Untuk seorang guru tarekah tidak diwariskan kepada anak. Tidak harus anak yang mengambil. Tidak. Jadi anaknya istiqomah melazimi abahnya sampai dengan bermacam-macam marhalah atau lataif, atau mereka punya anu sendiri dalam dunia tarekah itu, sampai seorang anak diijazai belum tentu boleh mengijazai, tidak seenaknya. Ini bapaknya meninggal dunia langsung, mana anak gimana? Oh, lagi kuliah di sana. Oh, bapaknya mati, cepat pulang karena harus jadi tarekah. Oh, dipanggil nih, kayak dapat SK langsung turun di sini. Langsung ini di kesmas, kamu setiap hari Senin la ilaha illallah. Setelah hari Senin, dia boleh kemana saja. Yang penting hari Senin tak pulang harus ada. Hanya pokoknya ini Imam Qotariqah tidak pun dia pindah dari rumah ini. Kidzib dusta. Kidzib dusta. Nah, ini yang menjadikan orang itu ingkar Qotariqah ini. Sehingga di kalangan guru-guru Qotariqah yang sudah tidak benar ini, lihat, saling mencaci guru Qotariqah. Sesaat berani mengatakan, yang paling benar adalah Qotariqah, masih ada Qotariqah. Yang Syadziliyah mengatakan Qotariqah Syadziliyah paling benar, yang lain salah. Yang Qadiriyah begitu, oh bukan Qadiriyah yang salah, bukan Syadziliyah yang salah, ente yang salah. Apalagi mengatakan Tijaniyah, Tijaniyah memang besar. Ulama-ulama murtaniin, yang ulama kelas dunia itu banyak, Tijaniyah rata-rata. Ya mereka pakar tafsir, pakar hadis, pakar itu semuanya. Masih ada zaman sekarang menghafal kutubus sita. Sanad hadis. Kita menemukan ulama-ulama murtaniin. Mereka tijani rata-rata. Dan orangnya takut kepada Allah. Nah, ini problem biasanya Qotariqah ini. Biasanya kalau sudah sombong-sombongan ini. Yang paling benar adalah Qotariqah kita. Qotariqah kita. Yang lain sesat semuanya. Ahli Qotariqah itu orang yang paling bersih hatinya. Paling banyak khusnudzonnya kepada orang lain. Oh, sekarang malah kotor. Yang benar-benar Qotariqah ini. Ini problem. Problem permasalahan adalah di guru-guru palsu tadi itu. Pembegal-pembegal itu. Seolah-olah mengajak kepada Allah, tapi dia tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti isyarat oleh Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Makanya kalau berguru Qotariqah itu, lihat, hati-hati dulu. Dia alim huruf syariah tidak? Ibadahnya kayak apa? Dan syariat tegak di dirinya atau tidak? Kemudian buahnya sampai kepada anak keturunannya atau tidak? Bagaimana pendidikannya? Kalau sudah ada tanda mengentengkan syariat, ada orang... Orang tidak mungkin menjadi seorang guru mursyid kecuali dia adalah seorang alim. Tidak mungkin, mustahil. Karena mursyid memberikan petunjuk. Bagaimana seorang yang tidak alim bisa menjadi guru mursyid? Mustahil, mau dibawa kemana umat ini dia? Syekh Al-Amin Qurdi menjelaskan dalam, di belakang kitab Tanwir Qulub menjelaskan, bagaimana syarat-syarat menjadi seorang guru mursyid? Ayyakuna aliman bi furu'i syariati. Harus mengetahui tentang furu-furu syariah. Makanya kalau milih guru yang benar dong. Karena nanti kita akan pasrah setelah itu. Sebab al-murid amama syaihi kalmaid baina yadayil ghasil. Seorang murid itu di hadapan gurunya itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Masih rewel. Jangan gini, enggak ada. Harus pasrah, betul. Kalau engkau tidak pasrah dengan gurumu, enggak akan sampai kepada Allah. Ada yang memang resmi dalam bertorekoh harus berbaiat dan sebagainya. Ada, bukan salah baiat. Wong baiat di sini hanya untuk mengikat dalam makna ijazah. Ada lagi yang sangat disederhanakan dan mudah. Tidak pakai penentuan guru-guru mursyid khusus. Akan tapi cukup sambung sanad dan sangat mudah seperti Qotariqah Alawiyah. Qotariqah Alawiyah, semuanya Qotariqah Alawiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Ini nyambung kepada Nabi semuanya. Bukan, tapi betul dikatakan sebagian tempat, kalau guru Qotariqah, itu biasa pakai makom bapaknya saja, biarpun dia adalah super, tidak mengerti, atau super bahlul. Ini yang disesalkan oleh Imam Syahid, Muhammad Said Ramadhan. Nah, maka dari munculnya orang begini, lo menjadi mencaci maki, Qotariqah ini salah, Qotariqah ini salah. Bahkan sebuah buku yang kami baca yang mencaci maki tentang Qotariqah Tijaniyah muncul dari Indonesia Raya ini, menukil omongan dari orang-orang yang anti tasawuf, hanya ini mengantem Tijani, mengantem ini. Ajib, ini yang kritik ini orang keblinger bener ini. Katanya dia seorang syekh alim, ternyata dia membuat satu buku menghantam tentang Qotariqah Tijaniyah, kesesatan Qotariqah Tijaniyah. Ternyata yang dinukil itu adalah dari buku-bukunya orang yang anti tasawuf. Ya pantas. Bukan saja Tijani yang diantem, si yang lain pun diantem. Bukan dengan kajian ilmiah, tidak. Kalau Mang Qotariqah mudah benar, engkau akan semakin prasangka baik dengan Sayyid Ahmad Tijani, orang besar. Ulama murtaniin banyak mereka adalah Tijani. Kita punya guru-guru dari murtaniyah. Alhamdulillah kita punya guru itu ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Tijaniyah, dan kita ngambil sanad Alawiyah. Dan mereka orang-orang baik, saling menghargai. Lah kok ketemu Di negeri heboh ini sudah guru toreko eker-ekeran, rebutan muram. Itu udah kita punya guru-guru, kita punya guru dari Jelani. Punya sanad Jelani. Kita punya guru punya sanad Syadzili. Kita punya guru punya sanad Rifai. Kita punya guru punya sanad Tijani tadi. Subhanallah, akhlaknya. Tapi ini ada buku-buku di negeri kita ini macam-macam caci maki antara torekoh-torekoh. Kita ini diobok-obok. Kalau memang ada kesalahan daripada guru-guru mursyid palsu ini ya, bukan guru-guru, jangan disalahkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jika ada kitab-kitab yang dirubah-rubah, sekarang ada kitab dinisbatkan kepada guru-guru mulia seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kemudian Syekh Ahmad Ar-Rifai, kemudian Syekh Ahmad At-Tijani, dinisbatkan kepada mereka buku-buku. Oleh ini kan urusannya pendusta itu. Kalau mereka orang usul, orang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana hukum bertarekah itu? Bertarekah maksudnya berguru. Kalau tidak punya guru, setan yang akan menjadi pembimbing kita. Ah, kita harus punya guru, lebih kita percaya dari yang lainnya. Maka gurumu harus orang alim pertama. Kalau orang tidak punya guru, lah ini kacau. Gurunya adalah Mbah Google sama Mbah Yahoo zaman sekarang. Nasib. Saatnya dicari sampai di mana Google nih? Sana tawaroi tuan Mbah Google. Aku beratkan dari Mbah Google nih sama Mbah Yahoo. Google sama Yahoo untuk menjaga guru ya. Misalnya apa? Karena kita jauh dari guru kita, sehingga kita melalui Mbah Google. Mbah Google, tolong antarkan saya ke guru saya. Bukan belajar dengan Mbah Google. Ya kita melihat web-web guru mulia kita, webnya orang-orang mulia. Iya. Tapi kalau tidak punya guru, lihat liar ya. Punya masalah begini langsung fed. Dikasih tahu sama Mbah Google ini. Racun, madu, semua dikasih ini. Sementara kita adalah orang awam, tidak ngerti. Sehingga ada orang awam sekarang sudah berani berfatwa. Ya gara-gara gurunya Mbah Google tadi itu. Harus ada tamasuk dengan guru. Dan itu ada nur dari Nabi sampai kepada muridnya. Ada nur. Ada cahaya ilmu itu. Jadi ambil dari guru, sehingga seandainya pun dia berurusan dengan ilmu-ilmu itu masih selalu akan bertanya, kira-kira gimana, Juk? Akhirnya bertanya, guru, saya menemukan di Google kok begini. Enggak langsung percaya, tanya kepada gurunya. Dan gurunya ahli ilmu, ngerti, oh enggak, itu enggak bisa. Tapi yang enggak punya guru, bimbang dia. Dan guru dalam bertorekoh, guru mursyid, Syekhul Futuh itu tidak harus dia menobatkan dirinya sebagai seorang agung, seorang guru mursyid. Tidak harus. Apalagi dalam tarekoh alawiyah ini sangat sederhana. Mengambil satu wirid-wirid zikir seperti Ratibul Haddad ini. Nyambung semuanya. Sampai kepada Imam Haddad rahimahullah, kepada ulama-ulama, para habaib, sampai kepada Nabi. Yang lainnya juga bisa cukup. Bahkan kita bisa mengambil ijazah dua atau tiga. Adapun yang diamalkan, ya ambil satu yang bisa istiqomah. Kalau Anda ngambil tarekoh Tijaniyah sampai kepada Rasulullah. Anda tarekoh Qadiriyah lanjutkan, jangan diputus. Kalau Anda ngambil Naqsyabandi, ambil semuanya. Ambil terus kan. Semua adalah mulia. Yang enggak benar adalah saling merendahkan, saling menjatuhkan. Ini sudah enggak benar. Bagaimana hukum mengambil guru? Mengambil guru adalah wajib. Kalau kita tidak punya guru, akan tapi untuk menobatkan atau untuk berikrar sebagai bayat, tidak harus semacam itu. Kadang Syekhul Futuh kita adalah bukan orang besar, bukan alim. Akan tapi apa? Guru Futuh pembuka hati kita melalui seorang guru. Mungkin guru di kampung kita. Karena satu permasalahan kita datang kepadanya sehingga beres, sehingga terikat hati kita dengan beliau. Ada kecintaan. Mungkin guru kita semacam itu. Dan mungkin tidak harus pakai jubah dan imamah semacam ini. Tidak. Tapi siapapun yang menjadi sebab dirimu semakin dekat kepada Allah, itulah hakikat gurumu. Bahkan mungkin seorangnya. Mungkin pasanganmu, mungkin. Akan tapi guru harus dicari, kata Imam Haddad rahimahullah. Harus kamu cari guru itu. Yang sekiranya engkau melihatnya semakin takut kepada Allah. Engkau melihatnya semakin rindu kepada Allah. Engkau melihatnya semakin dekat. Simahu fi wujuhi min athari sujud. Cukup melihat dia saja langsung kita ingin banyak ibadah. Paling tidak jauh dari maksiat. Harus dicari. Dan kata Imam Haddad, pasti kamu akan menemukannya. Kalau engkau sungguh dalam mencari guru benar dengan hatimu, maka Allah akan kirim guru di depan rumahmu. Allah akan kirim guru di depan rumahmu, guru mursyid tersebut. Asalkan kita serius di dalam mencarinya. Dan berbanyaklah membaca salawat Nabi SAW di saat zaman ini zaman kabur antara guru mursyid sama guru mufsid. Guru perusak dan guru pelurus. Ini sudah campur aduk. Maka berbanyaklah membaca salawat kepada Nabi SAW. Maka itu menjadi sebab Allah mengirimkan guru kepada kita. Dan Nabi akan menjadi guru mursyid kita nanti. Membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dikirim oleh Allah guru-guru mulia. Dan kadang mungkin adik kita, mungkin seorang bapak dengan anaknya, mungkin. Karena makam khusus. Semoga Allah mengirim kepada kita guru-guru mursyid yang sesungguhnya. Yang menyambungkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sederhananya, ilmu harus nomor satu. Kalau Anda berguru, bahkan kalau ada orang majdub, kita bisa menjadi guru. Dalam dunia tarekah dan dalam dunia tasawuf, orang majdub, orang yang akalnya diambil oleh Allah karena tertenggelam dalam kecintaan kepada Allah, tidak bisa jadi guru. Gurumu bukan seorang majdub. Majdub dia waliullah. Ya, akan untuk dirinya dengan Allah. Tapi bukan untuk kita belajar dengannya. Dan bukan untuk minta doa kepadanya. Karena makom syariat dia seperti orang gila, makom syariat. Tapi makom usul sampai kepada Allah. Guru kita adalah seorang yang alim bifuru'is syariati, tentang hukum halal haram itu guru kita. Dan cirinya adalah mengagungkan syariat Nabi, tidak main-main, tidak mengentengkan syariat. Sekarang ada orang yang mengentengkan syariat Nabi Muhammad. Kalau dia melanggar kemaksiatan, mungkin dia manusia akan tapi tetap mengakui itu kemaksiatan. Dan ciri sang pendusta adalah, kalau kemaksiatan dilakukannya, dia cari hujah untuk cari pembenar. Kenapa ngomong, tubtu ilallah, aku taubat ya Allah. Ngomong gitu susah. Jadi pembenar, kalau sudah salah, tidak mau mengakui dirinya salah. Cari, oh, pokok enggak mau, kayak pengen jadi malaikat, kayak Nabi, enggak bisa salah. Itu problem itu. Bibir, sombong. Sayyidina Imam Malik rahimahullah ta'ala, ditanya 4 masalah, hanya menjawab 3. Selebihnya aku masih takut antara benar dan salah. Imam besar, Imam mujtahid. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya aku salah dalam berfatwa, maka jika ada yang membenarkan, maka sebelum aku menyuruh orang lain, aku yang akan menarik fatwaku itu. Allah. Ini imam-imam betul itu. Sekarang kok jangankan, kok kepleset, minta maaf atau... kadang-kadang apa? Membuat syariat itu jadi gak karu-karuan. Dia pengen seenaknya sendiri. Mengaku sok sudah sampai kepada Allah, kalau bagi saya sih boleh begitu-begitu. Kalau ente mah gak boleh. Wah, guru tarekah yang minta di... Siapain itu? Ada. Karena dia sudah sampai kepada Allah. Saya mah lain. Wah, lain? Ya, lebih hebat dari Nabi SAW. Lebih hebat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lebih baik dari Sayyidina Umar. Maka hati-hati dalam berguru itu. Sebab guru secara otomatis akan tertanam di hatimu rasa tawadu, rasa kagum. Jika salah memilih, maka kagummu kepada orang yang salah akan dibawa engkau kepada kesesatan. Baik. Kemudian masalah sungkem. Sungkem itu maknanya adalah kita datang bersilaturahmi kepada seorang. Cuman cara sungkem. Kalau sungkem jangan dikatakan haram. Sungkem itu kan bahasa, sungkem kepada orang tua, kita datang kepada orang tua kita, silaturahim, assalamualaikum, karena beliau lebih tua, aku datang kepadanya, adab. Cuma cara sungkem itu, memang ulama menjelaskan, jangan sampai kita punya gerakan seperti gerakan dalam ibadah, seperti rukuk atau sujud. Kalau rukuk sama sujud, haram. Cukup datang dengan mencium tangannya. Kalau mencium kaki, karena dia orang tua kita, ada pendapat Sayyidina Suhaib pernah mencium kaki Nabi SAW. Akan tapi kita sungkem adalah wajar. Mencium tangan, mencium kening. Diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW kepada yang lebih tua, ahli ilmu. Mencium tangannya ahli ilmu. Mencium tangannya orang-orang mulia. Ada. Jadi makna sungkem, cuma cara sungkem saja, bukan dengan sujud. Bukan dengan rukuk. Sehingga sampai Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-inhina merunduk karena mengagungkan, beda merunduk karena takut kejedot. Tidak. Merunduk karena takut kejedot dengan merunduk memuliakan, beda. Kalau merunduk karena takut kejedot, itu tidak ada masalah. Tapi kalau merunduk karena menghormati, khawatir itu mirip-mirip dengan rukuk, maka dikatakan haram. Dikatakan haram itu Imam Nawawi, bukan saya ngomong. Bagaimana dengan tradisi masyarakat di Jawa itu? Masyarakat kita ini biasanya kalau di depan orang langsung kayak rukuk begitu. Mereka orang niatnya, memang kalau kita kembali kepada fatwa Imam Nawawi, hendaknya kita hindari. Tidak harus semacam itu. Tidak harus kita merunduk, ngerukuk, rukuk semacam itu. Bahkan tidak usah jalan pakai lutut itu. Subhanallah. Kenapa harus ada santri jalan dengan lututnya itu? Ah, jatuh itu nanti itu talamnya itu nanti. Biasa saja jalannya, jauh dengan lutut. Sudah model mek rata keraton-keraton. Mohon dicermati ini. Kasihan itu, mau khidmah enggak bisa cepat itu. Kita pengen cucuk-cucuk dulu anda pakai lutut. Dan kalau ada di sebagian pesantren, anda tidak usah mencaci. Pokoknya ini bukan kerjaan kita mencaci. Anda ingin benah diri, biasa saja. Membantu berjalan wajar. Adab itu dalam hati. Kalau dengar omongan, dengar syariat halal haram, ya. Jangan sampai kalau di depan gini, nggih, enggak kepanggih. Nggih, enggak kepanggih. Nggih. Kebanyakan nggih, nggih. Iya, tapi enggak serius. Tapi dengan hati. Jalan wajar dan sebagainya. Cuman bagaimana urusan merunduk, merunduk, ada, tinggal kita bersihkan niatnya saja. Cuman kalau ingin tingkat yang lebih mulia lagi, hindari daripada merunduk tadi. Cuman kalau kebiasaan di rumah kita semacam itu, kalau tidak akan dikatakan jelek, ya tinggal bersihkan niat. Aku bukan untuk rukuk. Tapi perlahan harus kita rubah itu. Tapi jangan mencaci, oh itu salah dan sebagainya. Tapi kalau sujud, haram. Baik niat atau tidak dengan niat. Atau rukuk benar haram. Tapi kalau merunduk, lain. Tapi Imam Nawawi berpegang jangan. Inhina lita'zim, merunduk untuk menghormati adalah haram. Itu Imam Nawawi. Ulama kita, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Dan Imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan omongan saya, supaya saya tidak disalahkan nanti. Kita membuat perubahan perlahan-perlahan. Dan memang namanya ilmu harus ada perubahan. Tapi ketahuilah penghormatanmu ada dengan hati. Cium tangan, assalamualaikum. Cium kening orang tua, assalamualaikum. Selesai. Hormat. Jangan mengangkat suara depannya. Jangan, ini itu akhlak yang mulia. Baik. Adapun masalah membunuh. Dilarang kita membunuh dengan membakar. Membakar. Kalau membakar kita diharamkan. Kalau jelas, kalau haram, kalau membakar tidak boleh. La yu'adzibu binnari ila rabbun nar. Tidak boleh kita membakar binatang untuk membunuh tadi. Ikan bakar boleh. Bukan, membakar di dalam membunuh. Baik. Adapun cara mematikan binatang itu adalah mana yang lebih cepat. Kalau ada, ini biasanya perasaan manusia. Enggak tega lagi hidup kemudian dimasukkan ke... Memang... Tidak ada larangan untuk yang demikian itu. Asalkan memang langsung mati saat itu. Kalau tersiksa tidak, matikan sekaligus. Yang larang dilarang adalah dengan api. Selagi bukan api, tidak. Tidak dilarang. Dan mungkin kalau udangnya banyak membunuh satu-satu repot. Biar kematu, tidak. Jadi tidak sampai derajat terlarang kalau kita masukkan kepada air panas. Bahkan itu mematikannya dengan cara semacam itu. Bahkan menurut dalam mazhab Imam Malik, cara nyembelihnya semacam itu. Harus dimata, dimatikan. Termasuk dimasukkan air panas dan sebagainya. Bukan yang dilarang. Ya, gak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Yang tidak boleh adalah menyiksanya nanti. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Semoga Bapak dan Ibu yang bertanya merasa cukup dengan jawabannya. Dan kita akan bacakan pertanyaan via Facebook yang telah masuk. Ada dua penanya, sahabat kita Rian Hidayat dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang kami hormati, bagaimana hukumnya menyebut atau membahas nama orang yang berakidah sesat di atas mimbar pengajian? Apa itu? Apakah hukumnya menyebut atau membahas nama orang yang berakidah sesat di atas mimbar pengajian? Apakah termasuk gunjing? Syukron Buya. Dan penanya yang kedua, ada Hendri. Kebetulan tidak menyebutkan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya bahwa setelah terjadi perceraian antara saya dengan istri saya dilarang menghubungi anak saya meskipun hanya lewat telepon. Apa yang harus saya perbuat? Saya sudah meminta dengan cara baik-baik agar bisa telepon dengan anak saya, tetapi tetap tidak dikasih kesempatan, Buya. Terima kasih Buya, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang membawa kesesatan, pembawa bid'ah, membawa kesesatan, akidah-akidah sesat, jika terbukti dengan jelas dia menyeru kepada kesesatan, seorang tokoh yang membawa kepada kesesatan, dan ada bukti-bukti, apalagi ada pengakuan-pengakuan darinya, baik tulisannya atau ceramahnya yang kita dengar atau bukunya yang bisa kita baca, membawa kesesatan, disebut Imam Ghazali yang paling takut menggunjing, menyebut bahkan wajib agar orang tahu kalau dia membawa kesesatan, agar kita tidak terbawa kepadanya. Wajib menyebutnya. Nah, ini harus, karena apa? Membahayakan. Si fulan membawa kesesatan, kalau enggak. Cuman ada siasat lagi di sebelah setelah itu. Karena tidak semua orang ngerti si A itu adalah sesat. Sebab ada sebagian masyarakat itu hanya terkagum dengan keturunannya. Karena dia bapaknya dulu kiai gede. Nah ini. Ketemu anaknya itu harus jadi kiai. Jadi menerjemahkan al-ilmu nurun itu. Bukan cahaya lagi, artinya nurun. Biarpun anaknya tidak ngerti, tetap harus jadi kiai. Sehingga biarpun melakukan kesesatan, nanti ya masih ditakwili lebih daripada ayat suci Al-Quran. Lah banyak orang-orang awam yang kebawa kepada pemikiran begini, kalau kita sebut namanya itu bisa musuhan kita dengan orang itu. Kasian. Gak bisa melihat kebenaran, heran. Ada orang fanatiknya luar biasa, sudah ada kebatilan, diucapkan, di ini masih dibela. Kebatilan. Oh dia wali gede nanti, wali itu akan menjadikan ketentraman. Kita aja sudah ribut terus mulai kemarin, gak beres sama ente kok. Oh wali dia, gak ada wali begitu. Kalau ada orang melanggar syariat Nabi Muhammad SAW, tidak ada wali melanggar syariat Nabi Muhammad, kecuali tobat. Ini kan dulu ada kisah ya. Ada kisah wali Hallaj. Kan dipenggal lehernya, mengucapkan kalimat syahadat. Padahal dia ngomong kalimat yang membahayakan, sampai dia dikatakan kafir. Tapi kan dia wali, oh iya bagus, boleh Hallaj. Atau mungkin Syekh Siti Jenar jika benar adanya. Syekh Siti Jenar adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang syirik. Mas'hulul. Atau wahdatul wujud, ittihad. Nyambung satu dengan Allah. Manunggaling kaula gusti. Baik, akhirnya apa? Dipenggal lehernya. Sehingga darahnya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Dia wali, berarti ada orang yang kelihatannya nyeleneh, tapi wali. Oh iya, boleh. Penggal leher dulu. Kalau ngalir darahnya, saya ziarah kuburnya nanti. Harus begitu dong. Enak aja ini. Kenapa Hallaj dipenggal lehernya? Karena dia melanggar syariat. Dihukumi oleh ulama syariat, dia syirik. Dia murtad. Sampai dipenggal lehernya. Kalau tidak dipenggal lehernya karena murtad, yang memenggal tentu maksiat. Kenapa Siti Jenar harus dilakukan seperti itu? Karena dia punya kalimat yang syirik. Adapun dia terbukti wali itu ternyata memang setelah meninggal. Darahnya meninggal ini khusnudhan. Tapi tetap kalimatnya dikatakan kalimat syirik khusnudhan. Maka penggal dulu lehernya orang itu. Baru nanti saya ziarahi kuburnya. Loh kok enak aja ini wali begini melanggar. Buat kerusakan di sini. Merendahkan agama Islam. Merendahkan Nabi Muhammad. Merendahkan syariat misalnya. Nah kalau ada orang membawa kesesatan semacam itu, perlu disebut. Agar orang tahu. Ini kaidah yang semacam itu. Ini adalah problem masyarakat. Syariat Nabi Muhammad indah, tegas. Hak batil. Biasanya ada kepentingan. Kepentingan pribadi itu. Mengagungkan ada yang pengen numpang. Pengen jadi wali besok. Dia ada pemalas dia. Kalau saya suri tol dan saya wali kayak Sayyidina Hasan, wah saya harus pakai 500 rakaat setiap malam. Semending wali yang ngaco aja, biar saya ngaco nanti bakal dianggap wali juga. Nah, jadi pengen cari imam yang serupa dengan dia itu. Lah kalau imam saya dalam menjadi wali itu Syekh Abdul Qadir Jailani yang benar-benar ahli ibadah, ahli ilmu, wah lama jadi. Saya cari aja yang aneh-aneh deh, yang melanggar masih dianggap wali itu tak gedeken itu wali palsu itu tak gedeken. Biar saya nanti ngiru anehnya saja, masalah ibadah nggak perlu. Akhirnya betul dengan keanehannya, wah penerusnya wali, dia paling dekat dengan wali aneh, dia paling dekat dengan walinya setan, maka dia pun menjadi walinya setan. Harus jelas masalah istiqomah, nggak usah khawatir. Kalau ada orang biarpun dia bener wali, kalau melanggar syariat katakan melanggar syariat, tidak ada syariat yang bermanfaat, bukan buat main-main, nggak bakal kualat. Kalau dia wali bener, nggak akan bikin kualat kepada anda. Misalnya dia minuman keras, kemudian dia melakukan keharaman yang jelas, pemikiran yang menjadikan dia keluar dari Islam, katakan keluar dari Islam pemikiranmu dan pemikiranmu salah. Kalaupun dia wali, tidak akan bikin kualat. Kalau memang dia betul wali, tidak akan bikin kualat. Makanya anda enggak. Jangan takut kualat. Wong dia dengan pelanggaran, bahkan dia berbangga kalau dia wali. Oh, ini adalah orang hebat. Saya diingatkan. Senang wali itu senang diingatkan. Enggak ada wali ngutuk, lu kamu kurang ajar dengan saya, enggak percaya dengan saya, terkutuk kamu. Oh, enggak, balik kutukannya nanti sudah. Ini kisah Ibnul Mukri. Ibnul Mukri adalah seorang qadi syar'i. Ceritanya ada orang kehilangan sapi dan dia masyhur dengan kerabatnya, dengan wilayahnya. Sapinya hilang, dicuri oleh maling. Akhirnya setelah itu laporlah sang wali ini kepada qadi. Wahai qadi, aku punya sapi hilang. Cuman sapi itu dicuri oleh orang sana itu. Dan diambil tidak bisa sapi itu. Karena yang mencuri itu mengatakan sapi saya. Rupanya dia pernah nyantri juga maliknya ini kayaknya. Jadi dalam hukum fikih itu selagi tidak ada hujjah, enggak bisa orang menuntut itu miliknya dia, enggak bisa mengaku-ngaku. Kata si malingnya itu, ente buktinya apa kalau ini sapimu? Bingung. Walinya ini bingung. Akhirnya ngadu kepada sang qadi. Kata qadi, karena kamu waktu menuduh dia mencuri, kamu tidak punya bukti. Dan tidak ada orang yang tahu kalau sapi ini pernah ada di tanganmu. Sementara sapi ini adalah fiatih di tangannya dia, maka dia berhak. Kata sang hakim, maka aku putuskan bahwasanya sapi ini adalah miliknya orang itu. Sang wali ini marah. Kamu itu milikku. Akhirnya dikutuk oleh sang wali sampai ditelan bumi. Jadi ceritakan Imam Mukri telan bumi, karena kutukan wali, bumi pun patuh dengan omongan wali. Akan tapi setelah itu apa? Di saat ditelan bumi separuh mengadu, ya Rasulullah, aku hanya ingin menegakkan syariatmu, tapi aku kok semacam ini, terangkat kembali. Maksudnya ini apa? Tidak usah khawatir. Kalau ada wali-wali gadungan, tidak akan membahayakan buat kita. Wali-wali palsu, tidak usah takut. Tegakkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cuman masalah menyebut nama, kadang kita perlu hati-hati. Kadang wali gadungan itu lebih disenangi oleh hamba-hamba Allah itu. Wah, dikerumuni orang. Kuburannya diziarahi. Macam-macam wali palsu itu. Syariatnya merusak, mengganggu. Ada, ini dikisahkan oleh siapa? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di Syam sana. Adapun di Indonesia, tidak susah mencarinya. Macam-macam. Dan kita menemukan seorang anaknya kiai. Dipanggil kalau Jawa Timur, panggil Gus. Pakai gelang emas. Ini yang cerita itu sahabat kita itu. Pakai gelang emas. Jelas mutlak haram ijma ulama, enggak ada yang mengatakan boleh gelang emas. Waktu ditanya, "Gus, kok pakai gelang emas?" "Oh, saya mah lain." Lain, astagfirullah. Ente belum boleh, ane mah boleh. Ente belum boleh, ini enggak boleh. Ente ikut nabi siapa ente ini? Nabi Dajjal barangkali. Nabi palsu. Ada orang-orang semacam itu lihat. Tapi ahli tawadhu, Masya Allah. Kalau salah. Mungkin dia seorang bodoh. Makanya sampai dikatakan, tidak ada seorang wali kecuali alim. Kalau dia bodoh, pasti diberi oleh Allah ilmu. Susah melanggar syariat. Baik, itu saja insya Allah ya. Wallahu'alam. Apa tadi masalah? Wajib menjelaskan ini. Kemudian, ahli bid'ah bukan di kalangan orang yang mengaku akidahnya sama dengan kita. Ini kan ahli bid'ah kita mulai dari kita. Bid'ah, torekoh dan sebagainya tadi. Yang ada bid'ah yang akidah beda dengan kita, itu lebih mudah kita sebut si fulan membawa kebatilan, si fulan lebih enak. Yang susah tadi yang kami sebutkan, yang satu organisasi Islam sama dengan kita, le pondoknya pun juga gede, kita mondok di situ barangkali, atau kita mampir di situ atau pernah ke situ. Ini keluar dari pondok tapi kok nyeleneh, ini yang bikin permasalahan paling repot. Tapi kalau akidahnya beda dari kelompok yang berbeda, suka mencacikan, mengkafirkan, enak sebut saja namanya, aman kita. Tapi yang paling masalah nyebut yang kayak pakai baju kayak saudara kita. Ditanya ya ahli sunnah wal jamaah, sufi. Waduh, ini yang paling repot. Bahkan mimpin torekoh lagi, mau kita antemi, kita diantem balik nanti. Kita menyebut namanya, mengatakan ente siapa? Oh, itu orang besar ya. Waduh, repot ini. Tapi kalau orang akidahnya beda, suka mengkafirkan, bid'ahkan, mama enteng. Sebut namanya mah aman ini. Makanya musuh paling susah adalah musuh dalam selimut. Musuh dari maling yang paling repot, maling dari rumah kita sendiri. Tahu kapan kita tidur, kapan bangun, kapan keluar, kapan masuk. Dan di mana nyimpen barang itu. Itu paling susah. Itu kali dari saudara kita yang sesat, bejat. Yang ngaku-ngaku torekoh palsu tadi, ini umur syait palsu. Ini yang merepotkan. Tapi kalau akidah di luar lebih mudah, langsung batil. Hak, menyesatkan, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah perceraian, itulah karena perceraian tidak sesuai dengan petunjuk syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perceraian dalam Islam adalah hendaknya imsak bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Di saat kita melepas, di saat ada perceraian, hendaknya dalam kebaikan. Sampai dianjurkan seorang suami memberikan muta'ah, memberikan hadiah di saat berpisah. Barangkali dengan hadiah itu wanita itu bisa segera menikah, bukan dengan permusuhan. Dan jangan jadikan anak itu korban. Jadikan anak itu korban. Tetap seorang mantan istri menghormati mantan suami di depan anaknya. Biarpun terjadi permusuhan itu antara dia dengan suaminya atau mantan suaminya. Jangan sampai dibawa kepada anak-anak. Anak kalau ditutup tidak boleh tahu masalah ini. Supaya anak tidak benci. Kalau Anda wahai seorang ibu janda punya anak, lah kalau anak Anda membenci pada bapaknya, berarti Anda sudah gagal. Karena anak Anda bakal durhaka selamanya kepada bapaknya. Biarpun dia mantan suami, dia adalah bapak anak-anak itu. Begitu sebaliknya. Adapun masalah tidak boleh dekat dan sebagainya, mungkin wajar. Mungkin seorang wanita yang tidak terhormat. Seorang suami mencerai istrinya, karena wanita tidak terhormat. Memasukkan laki-laki di rumahnya, zina ini semuanya. Maka dicerit tinggal, tapi tidak bercerita. Tapi sang anak tidak boleh bergaul dengannya. Boleh, ketakut anaknya ke bawah. Atau seorang bapak pemabuk dan sebagainya. Seorang istri bersikeras, tidak. Makanya bagi siapapun yang dilarang, koreksi diri dong. Kenapa kamu tidak boleh ke sana? Jangan-jangan memang demi kebaikan anakmu sendiri. Kamu bagaimana? Sholatmu seperti apa? Perilakumu kayak apa? Jangan hanya mengambil-ngambil, dok. Dan kita menemukan banyak perceraian baik-baik. Karena apa? Perceraian yang benar. Hanya karena tidak bisa bertemu hati, karena permasalahan, maka bercerai. Saling membantu. Dan wajar. Kalau seperti itu perlu dicek kembali. Kenapa kok Anda tidak boleh? Anda perlu koreksi diri Anda sendiri. Barangkali kekurangan ada di diri Anda. Kalau Anda sudah benar tidak dan baik, ketahuilah suatu ketika pasti kembali. Tidak usah khawatir. Karena anak akan mengerti mana hak, mana batil pada waktunya nanti. Ini saja Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Baik, banyak untuk pertanyaan kita cukupkan. Namun bismillah, terlebih dahulu kita bacakan pengumuman-pengumuman. Bismillah, pengumuman. Jangan telat. Ada yang sakit dari jamaah dan juga telah kembali ke marhamatullah insyaallah. Al-Habib Hud, pengasuh pesantren Babakan, yang orang soleh, orang tawadhu, orang baik, insyaAllah. Semoga Allah mengampuni beliau. Dan menjaga putra-putri beliau. Dan semoga penerus-penerus beliau adalah penerus yang sesungguhnya. Dan beliau diampuni Allah, diangkat derajat beliau oleh Allah SWT. Habib Hud bin Yahya. Habib Hud bin Muhammad bin Yahya. Dan yang sakit disembuhkan ini. Al-Fatihah. Salatulatina nabdar mahtubah. Waladhalin amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian pengumuman selanjutnya, Maulid Akbar khusus muslimah sekarang ini. Di gedung asrama haji. Ibu meluncur ke sana masih ngejar. Asrama haji Indramayu. Majelis MMR, Majelis Mahabbah Rasulillah dengan Umi dievakuasi di bengkel MMR. Evakuasi besok Senin tanggal jam 9 pagi. Majelis rutin Kuningan dengan kami di Masjid Syiarul Islam di alun-alun kota Kuningan, di Masjid Alun-alun, Jumat malam Sabtu depan, tanggal 13 Rabiul Tsani atau 22 Januari. Maulid Akbar di Al-Bahjah 2 di Buyut, yaitu tanggal 21 Rabiul Tsani atau 31 Januari setelah Majelis Al-Bahjah. Mohon doa pengurukannya. Kurang 50 urukan, kurang lebihnya 15 jutaan. Karena pengurukan untuk lahan, untuk meratakan lahan, untuk bisa digunakan untuk maulid. Sekaligus setelah itu biasanya langsung dibangun di atasnya. Kurang pengurupan, kurang 50 urukan. Semoga Allah mengirim hamba-hamba yang bisa melengkapi urukan di Al-Buyut, di Buyut 2. Dan mohon didoakan pengembangan-pengembangan pondok selalu berjalan. Pembangunan-pembangunan dan yang lainnya. Radio-radio juga. Baik, ini saja. Mari kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtil alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah. Dan kembali, ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan. Jaga hati kami, jaga iman kami, jaga perilaku kami, ya Allah. Dan kami mohon, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang kau ridhoi. Perkumpulan yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Perkumpulan yang menjadi sebab kami semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka dan anak-anak kami semua. Jaga mereka dan para santri kami. Berikan kepada kami, ya santri kami dan anak-anak kami semua ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan. Dan berikan kepada semua yang berjuang bersama kami, ya Allah, dimanapun mereka berada, ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka petik di akhirat, tidak bisa mereka petik di dunia. Maka kami mohon kembalikan kepada mereka di dunia dan di akhirat nanti. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah, ahli-ahli ikhlas ahli surgamu. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang punya hajat kabulkan hajat mereka, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jaga, ya Allah, rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang saling mencintai karenamu, dengan anak-anak yang soleh, solehah dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, ya Allah, kami mohon jaga kehormatan kemuliaan mereka. Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.